apakah harus ku menolak segalanya? Kamu sepi di ranjang hatimu, tiada memahami dan sering memencilkan cintaku. Apakah harus ku terima segalanya? Sapaan cinta tiada yang dapat menghalanginya. Apakah harus ku ucapkan kalimat yang bermakna? Sendiri terkurung sepi, hasratku padamu bagai laut yang biru. Biar kemarau yang hanya